Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di majlis yang mulia ini, majlis yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendatangi majlis salim, Allah berbangga dengan mereka. Yubahi bihumul malaika. Allah berbangga dengan menyebut nama-nama mereka yang menghadiri majlis salim di hadapan para malaikat-malaikatnya. Sebutkan dalam hadis yang lainnya, wa dzakarallahu fi man indahu, Allah menyebut-nyebut mereka orang yang hadir majlis salim di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita dan menjadikannya sebagai amal saleh bagi kita semuanya yang menghadiri majlis salim ini atau pertemuan wali santri di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai amal saleh kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya kaum muslimin, asatidah yang ustad-ustad yang ada di pondok ini, masya Allah, mereka lebih layak menyampaikan materi tausiah atau ta'lim di kesempatan yang seperti ini. Akan tetapi karena memanfaatkan ta'lim yang biasa kita adakan hari Ahad semisal ini, maka kita menggabungkannya antara ta'lim yang biasa kita adakan dengan musyawarah pertemuan oleh santri di pondok ini. Sehingga bukan berarti ana lebih afdal daripada asatidah. La, tidak sama sekali. Ustaz Ridwan, Ustaz Maimun, Ustaz Haris, dan Ustaz-Ustaz yang lainnya lebih afdal daripada saya. Tetapi mimbab memberikan manfaat kepada umat, maka kita akan menyampaikan di sini lanjutan ta'lim kita yang berkaitan dengan kitab Kasyus Sitar karya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Yakni kitab yang berisikan tentang membongkar kedok-kedok ahlul bid'ah. Kitab ini aslinya adalah soal wal jawab berbentuk tanya jawab yang ditunjukkan kepada Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, lebih khusus dikumpulkan dalam perihal yang berkaitan dengan urusan manhajiyah. Dalam hal ini menyikapi terhadap kebatilan yang ada pada ahlul bid'ah. Di antaranya yang telah kita baca adalah tentang siapakah mereka hizbiyun, manhum hizbiyun, siapakah hizbiyun itu, siapakah orang-orang yang dikatakan dalam syariat kita bahwa dia adalah seorang hizbi. Kalau banyak hizbiyun, kalau satu hizbi. Ya, tahu hizbi, Bang? Hizbi. Jangan salah dengar, bukan crispy. Lain itu, Pak. Ya. Hizbiyin. Mereka siapakah mereka? Manhum hizbiyun? Jawaban dari Syekh Rabi'. Beliau mengatakan, kullu man khalafa al-manhaj as-salafiyya fahuwa min ahzabid dalal. Setiap atau setiap siapa saja orangnya yang menyelisihi manhaj as-salafi, maka dia adalah hizbi dalal, di atas kesesatan. Apakah dia terorganisasi atau dia tidak terorganisasi? Ada wadahnya atau tidak ada wadahnya? Itu namanya apa? Hizbi. Kenapa perjalanan dia menyelisihi Nabi dan para sahabat? Maka dia termasuk finnar, dikarenakan Nabi telah mengatakan, kulluha finnar. Semuanya di neraka, kecuali siapa yang sesuai dengan bimbingan beliau dengan para sahabatnya. Qala Syekh, kita lanjutkan. Sama al-umam al-madiyati ahzaban wa sama Quraishan lama jtama'u man ma'ahum ahzaban. Quraish, tatkala mereka berkumpul menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, mereka pun disebut hizbi. Ahzaban jamak dari hizbi, ahzaban. Falaysa min syarti al-hizbi ay yakuna munazzaman. Bukan sebuah syarat untuk seseorang atau sekumpulan orang dikatakan hizbi jikalau mereka tersusun dari adanya kepala atau ketua atau pemimpin, kemudian pejabat teras, kemudian adanya sekretaris bendahara, kemudian anggota seksi-seksi. Bukan itu. Itu bukan sebuah syarat untuk dikatakan hizbi. Tetapi kata Syekh, "Fa'idha nuzima hadzal hizba izdada su'an." Kalau ada sekumpulan manusia mereka berjalan di atas penyimpangan terhadap manhajus salaf dan terorganisir, maka itu lebih buruk lagi. Lebih jelek lagi keberadaannya. Karena yang akan menjadi dasar agama mereka bukan lagi manhaj salaf, tetapi ADART atau anggaran dasar, aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan-pimpinan mereka. Ini ucapannya Syekh Rabi. Yaitu semuanya mukhalifan likitabillahi wa sunnatir rasul. Apakah hal itu berbentuk sebuah pemikiran yang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah? Wal mu'alat wa mu'adatu alaih. Sebuah pemikiran yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah kemudian didukung oleh para pengikutnya. Mereka mengkaitkan cinta dan bencinya dengan aturan-aturan yang melanggar syariat. Maka itu disebut dengan hadza tahazzubun. Maka inilah yang disebut dengan tahazzubun, berfanatik, berkelompok hizbiyah. Kalau hizbun itu artinya apa? Kelompok. Hizbiyun seorang yang berfanatik kepada satu kelompok yang menyelisihi Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman as-sahabah. Walau lam yunadzam, beliau ulangi kembali, walaupun tidak terorganisir, tabanna fikran munharifan, dibangun sebab pemikiran yang menyimpang, wa jama'a li unasan, dan terkumpul padanya manusia-manusia yang banyak, hadza hizbun, ini namanya juga hizbi, walaupun tanpa nama, organisasi tanpa nama. Ya, seperti kaum Jahmiyah, di mana mereka tidak ada badan tertentu, lembaga tertentu, tak lain mengikuti sosok manusia yang bernama Jahmi bin Sofwan. Ini dia. Tidak ada sebuah wadah tertentu. Tidak ada mereka. Tetapi para ulama mengatakan mereka-mereka ini pengikutnya Jahmi bin Sofwan dikatakan dengan apa? Jahmiyun. Pengikutnya Jahm ibn Sofwan. Kemudian para ulama menyebutkan mereka ini siapa? Mereka ini adalah pendakwa fahamnya Jahmiyah, sekte aliran Jahm ibn Sofwan, dinisbatkanlah kepada Jahm Jahmiyah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian sudah kita bacakan juga jawaban tersebut dalam pertemuan di hari Ahad di bulan yang kemarin. Disebutkan di sini oleh Syekh, inti dari Hizbiyah adalah sebuah pemikiran atau sebuah pergerakan dakwah yang dibangun di atas penyelisihan terhadap manhaj salaf. Wahum atwalahum atba', dan bagi mereka ada yang mengikutinya. Sama saja apakah ada nama tertentunya, Ikhwanul Muslimin, contohnya Wadah, atau Jamut Tabligh, ada wadahnya, atau Sufiyah, ada wadahnya, atau tidak ada wadahnya. Ketika seorang batil dan diikuti kebatilannya, maka dia adalah hizbi. Bisa difahami hadirin? Ya. Karena itu para ulama menyebutkan orang-orang yang mengikuti langkahnya orang-orang yang telah diperingatkan kesesatannya, di antaranya beberapa waktu yang lalu Yahya Hajuri, ya, walaupun tidak ada badan hukumnya atau tidak ada organisasinya, tidak ada lembaga dan wadahnya, siapa yang mengikuti pemahaman Yahya Hajuri, para ulama menyebutkan mereka adalah Hajuriyun. Paham mereka adalah pahamnya Yahya Hajuriyah. Walaupun tidak ada apa? Lembaga atau wadah tertentu pada mereka. Fahad ikhwan, bisa difahami hadirin? Pertanyaan berikutnya adalah tentang adanya dakwah yang menggunakan sarana drama sandiwara. Ini banyak sekali digelar atas nama sinetron Islamiyah, drama Islamiyah, bahasa Arabnya masruhiyah, drama yang mengandungi nasihat katanya. Ya, pertunjukan-pertunjukan yang digelar oleh mereka para hizbiyun, Ikhwan Muslimin adalah salah satu di antara kelompok yang mereka ini menggunakan sistem drama masruhiyah dalam menyebarkan Islam kata mereka. Ya, nanti akan muncul apa? Musik Islami, disco Islami, ya. Kalau di negeri kita yang terkenal nada dan dakwah apa ya? Nah. Itu semuanya kata Syekh Rabi bin Hadil Madkhali bukan cara salaf dalam berdakwah. Kita bacakan dulu pertanyaannya. Pertanyaan ke-11 dalam kitab kita, Ahsanallahu ilaikum. Kathura fi hadhihi al-ayyam al-akhirah وبالشكل الملتفت للأنظار تلك المسرحيات الفكاهية والتي يقوم بتمثيلها شباب من أهل الاستقامة والخير في بعض الجامعات في هذه البلاد وقد حصل من هذه المسرحيات مفاسد عظيمة أدت إلى حدوث بعض الخلافات الشخصية ممن لهم بها صلة بتلك المسرحيات. Pertanyaannya, wahai syekh, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Telah banyak terjadi di negeri ini, di negeri Saudi terjadi. Beberapa universitas yang menggelar pertunjukan-pertunjukan sinetron yang berdalih itu adalah sinetron Islamiyah, sandiwara Islamiyah yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang seakan-akan menampakkan sosok kesolehan. Pelakunya orang-orang baik menurut mereka. Ya. Apakah hal ini termasuk dari cara dakwah yang benar? Coba dari Syekh Rabi. Al-jawab, aqulu jawaban ala ma warada fi hadha su'al, in hadhil umur kullaha mukhalifatun limanhajillahil haq walidini walidinihil haq. Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah bahwa sesungguhnya semua yang ada pada pertunjukan tersebut mukhalifan kulluha, semuanya melanggar manhajillah, melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi disebutkan di sini, wahai kaum muslimin, adanya di antara peran-peran dalam sinetron tersebut, ada yang berperan sebagai orang yang kafir, ada yang berperan bahkan sebagai orang yang musyrik. Peran ini mengharuskan mereka mencela Islam. Peran ini mengharuskan mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Mereka berkedudukan sebagai pelaku-pelaku maksiat. Berperan seperti itu. Apakah hal ini dibolehkan dalam agama? Padahal itu adalah bentuk penghinaan terhadap agama. Yang namanya sinetron kan bohong-bohongan. Drama-drama, ya drama itu adalah sesuatu yang diskenariokan, diatur. Maka beliau mengatakan ini semuanya, wahai kaum muslimin, melanggar hak Allah Azza wa Jal. Yang seharusnya dimuliakan, malah dihinakan di sinetron tersebut. Sehingga yang seperti ini bukan termasuk dari dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Dan itu adalah tanda bahwa dakwah tersebut adalah dakwah hizbiyah. Bisa dipahami hadirin? Siapakah di antara mereka yang melakukan model-model yang seperti ini? Kata beliau, di antara mereka adalah Ahlu Dhalali wal Fusuq wal Fujur, wa min al-ahzab al-muntamiyati ila ad-da'wah al-islamiyah, mal asaf da'watul ikhwan al-muslimin. Yang melakukan hal ini adalah di antaranya da'watul ikhwan al-muslimin, yang mereka berpenampilan seakan-akan mereka adalah dakwah yang mengajak kepada Islam, memperjuangkan Islam. Mereka berkedok seperti itu, namun pada aslinya mereka mencela dan merendahkan al-Islam. Bisa dipahami hadirin? Ini jawaban dari beliau. Kemudian pertanyaan berikutnya, waktu kita singkat, hanya sekedar sampai 11:30, karena masih ada pengumuman yang lainnya. Pertanyaan berikutnya adalah tentang memakai celana bantalun, ya. Celana bantalun ini celana yang ketat, waikum muslimin, yang nanti akan disebutkan ciri-cirinya oleh Syekh. Bantalun ini celana yang membentuk lekukan pantat, ya. Ini adalah pakaiannya orang-orang Eropa yang dimasukkan ke dalam kaum muslimin, sehingga mereka berpakaian dengan pakaian yang seperti itu, sehingga mereka bertasyabuh dengan orang-orang yang kufar. Solusinya memakai celana, kalaulah itu adalah bantalon, tetapi diusahakan longgar, jangan pakaian yang ketat atau celana yang ketat. Dan lebih lagi kata Syekh, celana seperti ini sekarang dipakai oleh kaum wanita, ya, tanpa adanya pakaian yang luar. Ini lebih jelek lagi dari sisi tasyabuh dengan orang yang kafir dan membuka aurat. Semakin berpakaian tetapi semakin telanjang. Kita baca sebagai peringatan bagi kita, ikhwan. Kalau terpaksa kita adanya celana yang seperti itu, maka diusahakan memakai sarung atau memakai jubah sehingga tidak nampak lekukan tubuh kita, karena hal itu akan membuat rusaknya sholat ketika kita menggunakannya dalam sholat-sholat kita tanpa menggunakan alizar, kain yang menutupinya. Pertanyaan yang ke-12, ahsanallahu ilaikum, ya syekhana al-aziz, ma ra'yu fadilatikum fi labsil bantalan lirrijal, wa hal yajuz labsuhu, aftuna ma'jurin. Wai syekh, apa pendapatmu, pendapat engkau wai syekh, tentang orang yang memakai pakaian celana bantalon bagi kaum pria? Apakah hal itu boleh dipakai? Berikanlah fatwa kepada kami, semoga Allah memberikan pahala kepada kalian. Jawabannya sekarang, al-bantalun fi labsihi at-tashabbuhu bil kufar. Celana seperti itu, ya, adalah celana yang dipakai oleh orang-orang kafir, memiliki sisi tashabbuh dengan orang kafir. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Ini wahai kaum muslimin dan jami'an, kita membaca ini untuk diri kita dan juga untuk putra-putra kita. Ingatkan tentang beri hal ini. Wahada minal adat illati wafadat minal gharbi. Kebiasaan memakai pakaian yang seperti ini yang ketat. Yang ketat. Ini terambil dari bangsa Eropa, bangsa Barat, yang dimasukkan ke kalangan kaum muslimin. Wa asbahu adnaban lil gharb. Maka jadilah kaum muslimin menjadi pengikut-pengikut bangsa Arab dalam memakai pakaian yang ketat-ketat. Padahal dalam agama kita dilarang untuk menampakkan aurat, diantaranya juga memakai pakaian yang apa? Yang ketat, sehingga nampak auratnya atau nampak lekak-lekuk tubuhnya. Bagaimana kalau itu laki-laki dengan laki-laki wa kaum muslimin? Tetap saja dalam riwayat yang sahih, la yanduru rajulu auratar rajuli. Tidak boleh seorang laki-laki melihat auratnya laki-laki, dan juga tidak boleh seorang wanita melihat auratnya wanita. Tidak boleh kaum muslimin. Sampai pun dalam berpakaian kita diatur agar membedakan kita dengan orang-orang yang kafir. Qala syekh, beliau mengatakan, wa qalladuhum fi hadzal lisbah fi hadzal labsah allati tadhkuruha wa qalladuhum fi tahdakin nisa. Lambat laun, kata Syekh, kaum muslimin dalam berpakaian mereka menyerupai barat, yakni kufar. Bahkan sampai perempuan-perempuannya kaum muslimin, cara berpakaiannya pun sudah meniru pakaiannya orang-orang kufar dari kalangan apa? Gharb. Fa idza asbaha sufurul mar'ah wa kashfu ra'siha wa nahriha 'adah. Sampai-sampai kata beliau menjadi sebuah hal yang terbiasa, bahkan menjadi adat istiadat kaum muslimin di beberapa negeri. Mereka membuka kepalanya, membuka leher-leher mereka, membuka rambut-rambut mereka, dan jadilah dia sebagai wanita orang yang bertabaruj, menghias diri, memamerkan diri di depan orang yang umum. Ini bahkan sudah menjadi kebiasaan mereka, padahal mereka adalah muslimat. Seperti di negeri kita ya kaum muslimin, hal yang sudah menjadi kebiasaan para wanita-wanita di negeri kita tidak memakai jilbab, mengurai rambutnya sedemikian, bahkan sampai lehernya mereka pun nampak. Hal yang sudah biasa. Ini diawali dengan apa? Diawali dengan mereka mengadopsi cara berpakaiannya negeri barat. Falyani hadza nusallim. Apakah yang seperti ini kita sebagai umat Islam mau menerima hal itu sebagai kebiasaan? Ketika ditanya, "Bu, agamane pun apa?" "Ya, saya muslimah. Saya Islam." Kenapa kok kamu tanya agamaku? Apa kamu enggak tahu saya ini adalah seorang muslimah? Pertanyaan ya maaf-maaf. Muslimah tidak berpakaian cara seperti ini. Muslimah mengharuskan menutup aurat, rambutmu, lehermu, ya? Harus ditutup, itu muslimah. Kalau sudah seperti ini, apa bedanya ibu dengan orang kafir? Bisa dipahami ya hadirin? Dalam hal penampilan kok sama? Seorang wanita yang muslimah tidak seperti itu. Apalagi sekarang ini berlomba-lomba untuk menampakkan perhiasan tubuh. Perhiasan tubuh itu bukan berarti emas yang ada di leher atau di tangan. Perhiasan tubuhnya, tubuh dia itu adalah sesuatu yang menggoda syahwat. Contohnya apa Pak? Sekwilda. Tahu sekwilda? Apa itu sekwilda? Supaya tidak salah paham kok kita nyebut-nyebut sekwilda. Seksi sekitar wilayah dada. Ya? Ini malah sekarang ini dipertontonkan. Padahal kalau ditanya dia muslimah atau bukan muslimah. Kata Syekh ini mengherankan. Tamshi wa tasir fi awsatil muslimin. Wanita tersebut berjalan di kalangan kaum muslimin, mondar-mandir di kalangan kaum muslimin dengan yang seperti itu. Kadzalika ayu syai'in akhadnahu min an-nasara. Begitu juga kata beliau, ini pun diakibatkan kaum muslimin mengadopsi pakaian dari kalangan kaum Nasara dan menjadi sebuah kebiasaan di negeri kita. Yajibu an nulakhas min hadhihi al-'adati sayyi'ah. Maka wajib bagi kita untuk meninggalkan keburukan atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti ini. Berpulang atau kembali kita menuju kepada adat yang Islamiyah. Kalau perempuan menutup aurat dengan baik dan kaum pria pun menutup auratnya dengan baik, di antaranya menghindari memakai bantalun, yakni pakaian yang ketat dalam hal ini berkaitan dengan celananya, celana panjang. Kata beliau, fa'alal aqal ha'ula'i idha kani sirrun ala labsil bantalin yalbasuna bantalin al-fadfadah al-wasi'ah. Minimalnya kata beliau, kalau memang mereka kaum muslimin harus memakai celana seperti itu, hendaknya memakai yalbasuna al-banatil al-fadfadah. Ya, celananya celana bantalon tetapi yang longgar. Ini wasi'ah. Ala syakli atraq wa ala syakli dakhmil a'ajim minal muslimin. Dalam bentuk yang longgar. Sehingga tidak membentuk lekak tubuh kita. Bagian terutama adalah sekitar kemaluan. Ini dia. Ya. Takuna ahwan insyaAllah. Wa qad takunu ja'isa insyaAllah. Ama ala tariqatil gharabiyah. Adapun kalau celana tersebut adalah tariqatil gharbiyah, model syakalnya, model bentuknya adalah model-model dari negeri barat, alaitu jasim aliyat rijal, yang membentuk lekak-lektuk dari pantat seorang laki-laki. A'dahu fahada fi tashabu bil kufar. Celana yang seperti inilah yang bertasyabu dengan kufar, menyerupai orang kafir. Kalau zaman dulu ada orang ribut-ribut, apa hukumnya memakai levis? Pernah mendengar? Apa hukumnya ribut-ribut ini levis ini pakaian orang kafir? Jawabannya bukan jenis kainnya. Tetapi yang menjadi pembahasan adalah bentuknya, sehingga engkau memakai celana seperti itu menampakkan pantatmu. Atau na'udzubillahi min dzalik, daerah yang berkaitan dengan kemaluan. Celana yang seperti ini tasyabu bil kufar. Ini jawaban dari beliau. Pertanyaan yang ke-13. Masih ada waktu sedikit. ما رأيكم في كتب أهل السنة التي يقوم على تحقيقها أصحاب المناهج الحزبية؟ Apa pendapatmu, ya Syekh, adanya kitab-kitab Ahlus Sunnah yang mentahkiknya adalah Ahlul Bid'ah? Mentahkik kitab tersebut, memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Misal mamanya kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mentahkik dan memberikan keterangan seorang yang hizbi, bukan Ahlus Sunnah. Apakah boleh bagi kita membaca kitab tersebut? Kitabnya kitab Ahlus Sunnah, ikhwan. Tetapi komentarnya yang mengomentari siapa? Seorang tokoh ikhwan muslimin namanya, atau seorang tokoh dari kalangan yang lainnya, Hadadiyah atau yang lainnya. Maka beliau mengatakan, wallahi ra'ainal kutub allati tunawinul halisbiyun annahum asa'u li hadhil kutub. Sungguh kami telah dapati, kata Syekh, perbuatan-perbuatan ahlul bid'ah yang mengotori kitab-kitabnya ulama salaf, di mana mereka memalingkan dari isi kitab Syekhul Islam Taimiyah atau kitabnya Imam Ibn Uzaimah atau Imam Al-Barbahari, dipalingkan dari yang dimaukan oleh as-salaf dengan adanya komentar, dipalingkan kepada maknanya mereka, kepada makna hizbiyah. Saya bacakan di sini. Wa nahaju fiha nahjat tamyi' fa yakunu maqsudul muallif amran muayyanan wa qadiyatan muayyanatan yu'alijuha wa yuridu an yuqni'a biha al-muslimin fi dhil kitab wa sunnah wa manhaj salaf fa ya'ti al-muhtariq al-hizbi fayughayyir wa yal'ab fi taghyiri wijhati nadarihi. Ini terjadi. Saya terjemahkan. Adanya satu kitab maksudul muallif, kitab tersebut yang dimaukan oleh sang penulis adalah membahas tentang sikap tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan, sikap tegas terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Kitab itu berisikan itu. Tetapi kemudian dikomentari oleh ahlul bid'ah di catatan kakinya, footnote-nya, dengan komentar-komentar yang menyebabkan menjadi lembek isi kitab tersebut, menjadi pembacanya tidak lagi kuat dalam memegangi sunnah, tetapi dibawa dengan komentar-komentar sedikit tadi, adanya tahkik dan komentar tadi, kepada arah untuk tasamuh, bertoleransi, dan menerima perbedaan yang ada. Sehingga mereka, ahlul batil, numpang anget bahasa kitanya, dengan kitabnya para ulama salaf, agar supaya komentar-komentar mereka yang sesat juga ikut diterima oleh ahlus sunnah. Disangka oleh dia, ini komentar ahlus sunnah. Karena apa? Bukunya, pengarang kitab yang dikomentari adalah ulama salaf. Sampai sini bisa difahami hadirin? Sehingga kalau kita mau membuka, membeli kitab, membaca kitab, kalau kitab judul kitabnya adalah kitab ahlus sunnah karya Imam Al-Barbahari, Ibn Al-Qayyim, Ibn Al-Kathir, lihat dulu siapa yang mentahkik kitab itu, siapa yang mengeluarkan hadisnya, ini diriwayatkan oleh ini dalam kitab ini dalam halaman sekian, kemudian ada sedikit komentar-komentar, siapa orang ini? Harus diketahui dengan pasti pemberi komentar dalam kitab itu, apakah dia seorang ahlus sunnah ataukah dia seorang ahlul bid'ah. Di kalangan mereka adalah seperti sururiyun, qutbiyun, ikhwanul muslimin dan yang lainnya bermain di situ. Sehingga banyak di kalangan mereka orang-orang yang ingin di atas dakwah salafiyah, kemudian dia melenceng, menyimpang, Bahkan dia akhirnya memuji kebid'ahan, dia membela-bela kebid'ahan. Itu dikarenakan awalnya adalah husnudzon dengan satu buku yang dia tidak waspada dengan komentar yang ada di situ. Bisa dipahami hadirin? Sehingga seakan-akan dakwah sururiyah yang mereka lembek dalam menyikapi kebid'ahan, mereka bahkan merangkul alul bid'ah sebagai teman-temannya dalam perjuangannya, seakan-akan dakwah yang semisal itu adalah dakwah salafi, karena terdapat dalam satu rangkaian kitab karya ulama salaf. Hati-hati nih, banyak terdapat. Demikian juga kaum muslimin dalam kitab-kitab yang terjemahan, sering didapati juga mereka ini bermain di situ. Kitab aslinya, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, diterjemahkan oleh Hizbi, kemudian ada di situ pen begitu. Dalam kurung adalah dari redakturnya. Atau di bawahnya terdapat komentar catatan kaki nomor satu. Ucapan dia yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab adalah ini dan ini dan ini. Padahal itu bukan kitabnya Syekh Muhammad bin Wahhab, tetapi komentar dari redakturnya, atau dari layoutnya, atau dari penerbitnya yang ingin memasukkan virus syubhat atas nama kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini sangat berbahaya sekali. Syekh memberikan contoh. Ya, wal asy'ariyatu, contohnya kaum asy'ariyah fi zamanil madi, di zaman dulu, was sufiyah, dan kaum sufiyah, tanawalu kutubal hadith, mereka juga membaca kitab hadith, mengajarkan kitab-kitab hadith, dan mengomentari hadith-hadith Rasul, dan dibukukan. Sehingga didapati kitab-kitab hadis para ulama, si pengomentarnya atau bahasa Arabnya asy-syarih, si pensyarahnya adalah seorang asy'ariyah. Ana pernah mendapati wahai kaum muslimin beberapa waktu silam, Al-Qur'an dengan penerjemahan Departemen Agama kerjasama dengan Departemen Saudi. Tetapi cetakannya ini bukan cetakan dari Departemen Agama. Cetakan lain. Yang didapati di situ ada footnote-footnote, catatan kaki, catatan kaki. Wa qaddara ma syaa fa'al walhamdulillah. Allah telah memberikan kepada kita ilmu tentang asma wa sifat. Kita sudah mengerti walhamdulillah di waktu itu. Ketika kita baca catatan kakinya, ternyata catatan kaki itu berisikan akidah asy'ariyah. Yang berisikan apa? Asma sifat itu dipalingkan maknanya yadun secara bahasa tangan, tetapi yang dimaukan di sini adalah kekuasaan. Langsung seperti itu. Wajhun, wajah Allah, dikasih keterangan footnote nomor sekian. Wajah yang dimaukan dengannya adalah ridho Allah. Ini faham asy'ariyah. Itu terdapat di mushaf-mushaf kaum muslimin, di penerbitan-penerbitan tertentu. Kalau kita tidak tahu manhaj ahlus sunnah dalam perihal asma sifat, hal itu akan masuk pada benak kita. Kenapa? Berhusnudzon. Karena yang sedang dibaca adalah Al-Quran dan terjemahnya. Berbaik sangka pula dengan catatan kaki yang ada di bawah garis. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa. Dikomentari, Allah itu mengatakan istiwa di atas ars. Istiwa maknanya adalah menguasai. Langsung diterjemahkan seperti itu. Ini pengingkaran terhadap asma sifat. Itu terjadi. Maka Syekh memberikan tambih peringatan kepada mereka, kepada kita, agar berhati-hati dari mereka. Qala Syekh, wa kutubat tafsir Al-Quran, Bahkan kitab-kitab tafsir Al-Quran, harrafuha ala ma yuhawwan. Mereka memalingkan dari makna yang asli kepada makna yang mereka maukan. Wahakadal muhakkikun al-mutaakhirun. Demikian pula yang terjadi pada di zaman-zaman sekarang ini. Jadi ahlul bid'ah sufi zaman dulu, mu'tazilah zaman dulu, asyariah zaman dulu, mereka mengajarkan kitab tafsir dengan makna yang sudah dipalingkan. Mereka mengajarkan kutubul hadis, hadisnya sahih Bukhari Muslim, tetapi komentarnya dan footnote-nya adalah catatannya mereka. Ini perang manhajiyah seperti itu ya kaum muslimin. Ketika mereka tidak bisa menampilkan kebidahannya. Kenapa? Kalau muncul kebidahan di permukaan, langsung dibantah oleh para ulama salaf. Langsung diperingatkan bahaya bid'ah tersebut. Karena itu mereka menyembunyikan melalui buku-buku karya-karyanya ahli sunnah. Sehingga kita pun gembira ria ketika membuka kitab itu. Karena tertulis namanya Asy-Syaikh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Bin Baz. Wah, ini kitabnya para ulama kita. Tak ternyata begitu dilihat isinya, yuharrifuna al-kalimata mawadhi'iha, ahlul bid'ah telah merubah-rubahnya. Didapat ya itu ekor muslimin oleh Syekh Rabi di sini disebutkan, dan disebutkan pula para ulama yang lainnya. Ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kaset aslinya berbicara masalah tegas terhadap ahlul bid'ah. Berbicara tegas terhadap yang namanya gambar. Tegas beliau. Tetapi begitu ditranslate menjadi sebuah karya tulis, kalimat tersebut dihapus dan tidak ditulis di kitab tersebut. Para ulama kita jeli. Ini tidak mungkin Syekh Ibnu Utsaimin bicara seperti ini. Tidak mungkin ini. Coba kembalikan. Dengarkan ke kaset aslinya. Ternyata betul. Kaset aslinya ucapannya Syekh tidak seperti yang ada dalam kitab. Begitu dilihat, siapakah yang menerbitkan? Hizbiyun dari kalangan Suriyun. Yang ingin menggunakan nama besarnya Syekh Ibnu Utsaimin sebagai ikon. Sebagai ciri, ini loh dakwah sururiyah Syekh kami Ibnu Utsaimin, seorang ulama yang lemah lembut, yang tidak keras dan tegas terhadap kesesatan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu kita harus waspada dalam talabul ilmi. Kalau kita mau duduk di depan seorang ustaz, pilih ustaz yang betul-betul diyakini dia mengajarkan manhaj salaf dan tidak memiliki kesalahan dalam hal manhajiyah. Demikian pula kalau kita mau membuka buku, kitab-kitab, harus waspada. Apakah itu yang berbahasa Arab? Terlebih lagi kalau itu terjemahan. Yang kadangkala yang menerjemahkannya siapa? Dari kalangan ahlul batil. Bisa difahami hadirin? Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan, tetapi karena waktunya sudah habis dan ada lagi acara yang lainnya, maka kita tidak menjawabnya. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dalam majlis kita ini, menguatkan kita untuk di atas manhaj salaf dan menumbuhkan kehati-hatian dari musuh-musuh dakwah salafiyah ini. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.